إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan persaksian-persaksian. Telah dijelaskan sebelumnya tentang definisi persaksian dan juga hukum menjadi saksi. Ya. Hukum menjadi saksi pada asalnya adalah fardu kifayah. Tapi ketika tidak didapatkan yang lainnya kecuali dia sebagai saksi, maka hukumnya menjadi fardu ain bagi orang tersebut. Ya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Janganlah para saksi enggan untuk bersaksi apabila dipanggil untuk menjadi saksi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang menyembunyikan persaksian. Wala taktumu syahadah. Janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, sesungguhnya asimun qalbuh, hatinya berdosa. Nah, akan tetapi wajibnya menjadi saksi dan menyampaikan persaksian ini disyaratkan tidak mengandung kemudorotan atau bahaya kepada orang yang bersaksi. Dalam artian, ketika persaksian ini bisa menyebabkan kemudorotan atau bahaya bagi saksi dalam kehormatannya, hartanya, dirinya atau keluarganya, dalam kondisi seperti itu tidak wajib baginya. Rasulullah mengatakan la doror wala diror. Ya. Tidak memudaratkan diri sendiri dan juga tidak memudaratkan yang lainnya. Nah, adapun dalil disyariatkannya persaksian ini disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Nah, kita masuk pada al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua. Syurutus syahidi alladhi tuqbalu syahadatuhu. Syarat-syarat saksi yang diterima persaksiannya. Yustaratu fi man tuqbalu syahadatuhu asyurutu ats-tsaniyah. Disyaratkan bagi orang yang diterima persaksiannya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama al-Islam. Fala tuqbalu syahadatul kafir. Pertama Islam dan tidak diterima persaksian orang kafir. Liqouli ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. وأشهدوا ذوي عدل منكم. Dan persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kalian. Wa qali ajza wa jalla mimman tarduna minasyuhada. Dan dari orang-orang yang kalian ridhoi. Minasyuhada, dari kalangan para saksi. Ya. Perhatikan dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mempersaksikan oleh dua orang yang adil. Wal kafir laisa bi'adlin wala marudiyin. Adapun orang kafir bukanlah orang yang adil dan juga bukan orang yang diridhoi. Sementara dalam persaksian Allah mengatakan wa asyhidu dawai adli minkum. Persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kalian. Orang kafir bukan orang yang adil. Dan juga dalam persaksian Allah mengatakan mimman tarubauna minasyuhada. Dan dari para saksi yang kalian ridhoi. Sementara orang-orang kafir bukanlah orang yang diridhoi. Nah, ini syarat yang pertama. Ya. Diterimanya persaksian yang pertama Islam. Sehingga maknanya persaksian orang kafir itu tidak diterima. Wa tuqbalu syahadatul kuffar min ahli alkitab fi halil wasiyati fi sabar li ajli darurah. Persaksian orang kafir dari kalangan ahli kitab diterima dalam keadaan wasiat. Wasiat ketika safar. Dikarenakan darurat. Wadhalika idza lam yujad ghairuhum. Ya, bolehnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab menjadi saksi dalam keadaan safar ketika berwasiat ini kalau tidak didapatkan selain dari mereka. Yang ada hanya orang kafir dari kalangan ahlu kitab. Tidak ada kaum muslimin yang lainnya. Dalam kondisi seperti itu, boleh dijadikan saksi. Ini pun hanya berlaku pada wasiat ketika melakukan safar. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhalladina amanu syahadatu bainikum idha hadara ahadakumul maut. حين الوصية اثنان دواء عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kalian, hendaklah menjadikan saksi di antara kalian apabila salah seorang di antara kalian hendak meninggal dunia. Hinal wasiyatisnani dawa adli minkum. Yaitu ketika berwasiat. Ketika berwasiat. Hendaklah persaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Atau dua orang dari selain kalian. Dua orang yang adil di antara kalian. Atau dua orang dari selain kalian. Maknanya dari selain kaum muslimin. Kalau tidak ada dua orang yang adil dari kalangan kaum muslimin. Maka boleh dengan dua orang dari kalangan ahlu kitab. In antum darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, fa asabatkum musibatul maut, kemudian menimpa kalian musibah kematian. Nah, maknanya ketika dalam keadaan safar, kemudian seseorang terkena musibah. Ya, musibah di mana musibah tersebut bisa menyebabkan kematiannya. Sakit yang parah atau lain sebagainya. Kemudian dia hendak berwasiat. Ya, maka persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kaum muslimin. Dan kalau tidak ada dua orang yang adil di antara kaum muslimin, maka boleh menjadikan dua orang dari kalangan orang-orang kafir untuk menjadi saksi, dikarenakan daurat keadaannya. Aw akharani min ghairikum. Qala Ibn Abbas wa jama'atun katsirun fi qawlihi aw akharani min ghairikum min ghairil muslimin, yakni ahlu kitab. Berkata Ibn Abbas dan jamaah yang banyak dari kalangan para ulama tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau dua orang dari selain kalian. Maknanya, min ghairil muslimin, dari selain orang-orang muslim. Yang dimaksud adalah ahlu kitab. Ya. Sehingga intinya, persaksian orang kafir itu tidak diterima. Ya. Kecuali dalam keadaan kondisi yang darurat. Ya. Seperti seorang muslim melakukan safar, kemudian dia mendapatkan musibah kematian. Ya. Nah, musibah yang bisa menyebabkan dia meninggal dunia dalam safarnya tersebut. Ya. Maka, hendaklah dia ketika ingin berwasiat, nah, menjadikan dua orang saksi di antara kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada dua orang saksi dari kalangan kaum muslimin, boleh menjadikan saksi tersebut dari orang-orang kafir. Ya. Tapi sebutkan, hendaklah orang kafirnya ahlul kitab. Nah, surat yang kedua, al-bulugu wal-aqlu, balig dan berakal. Fala syahadata li saghirin in ittusifa bil adalah. Ya. Tidak ada persaksian bagi anak kecil walaupun tersifati dengan keadilan. Ya. Walaupun dia orang yang adil misalkan, tapi kalau anak kecil, nah, tidak terima persaksiannya. Kenapa? Li annahu ghairu kamil aqli. Dikarenakan anak kecil, ya, tidak sempurna akalnya. Wahuwa naqisul ahliyah. Anak kecil, naqisul ahliyah. Kurang keahliannya. Ya. Nah, sehingga persaksiannya tidak terima. Apalagi kalau dia bersaksi pada perkara-perkara yang besar. Ya. Masalah pembunuhan, masalah ini, masalah itu. Nah, anak kecil, ada yang memang polos, ada juga yang kadang-kadang membuat kesimpulan-kesimpulan yang sendiri. Nah, ya. Dikarenakan akalnya belum sempurna dan juga kurang keahliannya, maka persaksian anak kecil ini tidak diterima. Lakin tuqbalu syahadatus sibyan ba'duhum ala ba'din fil juruhi khasatan. Akan tetapi, persaksian anak kecil, ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain terima pada juruh, pada luka secara khusus. Ya. Nah, tapi anak kecil terhadap anak kecil lagi bersaksi misalkan. Ya, dalam luka atau yang semisalnya secara khusus, Ini bisa diterima. Walaupun pada asalnya tadi, ya, persaksian anak kecil tidak diterima. Alasan tadi, ya, dikatakan tidak sempurna akalnya dan juga kurang keahliannya. Akan tapi pada kondisi tertentu, persaksian sebagian mereka kepada sebagian anak kecil yang lainnya, ya, ini diterima dalam masalah juruh tadi, luka-luka. Wabil khasatin qabla tafarruqihim idza tafaqat kalimatuhum. Ya, lebih khusus lagi sebelum mereka berpencar apabila ucapan mereka sepakat. Ya. Nah, ketika anak kecil misalkan, ya, melihat satu anak kecil dilukai oleh seorang anak kecil yang lainnya. Ya. Kalau tiga orang ini yang saksi sepakat, ya, sebelum mereka berpisah, mereka sepakat, ya, bahwa si fulan ini melukai si fulan. Ya, melukai seorang. Ini bisa diterima persaksiannya. Tapi kalau mereka sudah berpencar, ya, sudah berpisah, kemudian esok harinya baru bersaksi, ini khawatir sudah ada ancaman-ancaman atau dibisikin, ya, oleh yang lainnya. Nah, jadi kalau sebelum mereka berpencar, sebelum mereka berpisah, kemudian mereka sepakat, ya, si fulan, ya, anak kecil, melakukan tadi penganiayaan kepada anak kecil yang lainnya, memukul dan sebagainya, dalam kondisi seperti itu terima persaksiannya. Wa kadala tuqbalu syahadatul majnun wal mu'tawih wasukran. Begitu juga tidak diterima persaksian orang yang gila, orang yang idiot, dan orang yang mabuk. Lianna syahadatahum la tufidul yaqin alladhi yuhkamu bimuktadah. Dikarenakan persaksian mereka tidak memberikan keyakinan. Ya, tidak memberikan faedah keyakinan. Ya. Yang diputuskan suatu hukuman dengan tuntutan perkara tersebut. Ya. Nah, dikarenakan diputuskan suatu hukuman, ya, ini berdasarkan keyakinan. Ya. Yakin dengan bukti dan persaksian. Sementara orang yang majnun, yang gila, orang yang idiot, orang yang mabuk, ya, persaksian mereka tidak memberikan keyakinan. Ya. Kita ragu dengan persaksian orang yang gila. Nah, sehingga mereka tidak diterima persaksiannya. Yang ketiga, al-kalam. Ya, berbicara. Fala tuqbalu syahadatul akhros. Dia terima persaksian orang yang bisu. Walau fuhimat isyaratuhu. Walaupun isyaratnya dipahami. Ya, bisu menjadi saksi. Ketika menyampaikan persaksian dengan bahasa isyarat misalnya. Ya. Walaupun dipahami isyaratnya. Akan tetapi persaksiannya tidak diterima. Wa innama kubilat isyaratuhu fil ahkamil khasah bihi lidururah. Akan tetapi isyaratnya diterima pada hukum-hukum yang khusus. Lidururah dikarenakan darurat. Kalau dalam kondisi darurat, ya, isyarat-isyarat orang yang bisu tadi bisa terima persaksiannya. Ya. Daripada hukum-hukum yang khusus, nah, dikarenakan darurat. Lakin lau ada syahadata bihattihi kitabatan kubilat. Akan tapi apabila dia menyampaikan persaksiannya dengan tulisannya, ya, maka diterima. Nah, kalau persaksiannya ditulis dia, ya, ini terima. Lidalalatil khatti al-alfad. Dikarenakan tulisan ini menunjukkan kepada lafad-lafad. Ya. Paham ya? Kalau dia langsung bersaksi dengan bahasa isyarat, pada asalnya tidak diterima. Ya. Walaupun dipahami isyaratnya. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. ya, mendesak. Ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, bukan dalam keadaan darurat, ya, persaksian yang bisu tidak diterima, walaupun isyaratnya dipahami. Beda halnya kalau menyampaikan persaksiannya dengan tulisan. Dia bisu, tapi dia sampaikan dengan tulisan. Ya. Dengan tulisan, ini diterima persaksiannya. Kenapa? Dikarenakan tulisan ini menunjukkan kepada al-fad, lafad-lafad. Dia mengungkapkan. Ya. Nah, mengungkapkan dengan bahasa tulisan. Yang keempat, al-hifdu wad-dabtu wal-yaqbah. Al-hifd, dia penghafal atau pengingat, mengingat, ya, dan juga dia waspada. Fala tuqbalu syahadatul mughaffil wal ma'ruf bi kasratil khata' was sahwi. Tidak diterima persaksian orang yang mughaffil, yang lalai. Ya. Lemah ingatannya. Yang ma'ruf diketahui dengan banyaknya kesalahan dan lupa. Nah. Li'adami husuli siqati biqawlihi. Dikarenakan tidak mendapatkan kepercayaan terhadap ucapannya. Kalau orang yang dia lemah ingatannya, lalai, bahkan diketahui banyak kesalahannya, banyak lupanya. Ya. Orang kan membuat nggak percaya kalau dia bersaksi. Nah, lihtimali ayyakuna dalika min ghalatihi. Kenapa? Dikarenakan ada kemungkinan dia menyampaikan saksi tersebut atau persaksian min ghalatihi, dari kesalahannya. Ya. Sesuatu al-hifdu wal-dabtu wal-yaqbah. Nah, kuat ingatannya, hafalannya. Dan juga dia waspada. Orang yang banyak kesalahan dan kelupaannya, tidak diterima persaksiannya. Ya. Sehingga dalam masalah periwayatan hadis pun, orang yang lemah ingatannya, ya, lemah hafalannya, banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis, banyak lupa dalam periwayatan hadis, ini dianggap hadisnya dhaif, lemah. Tidak bisa diterima. Begitupun dalam masa persaksian. Nah, jadi katakan ada kemungkinan persaksian yang dia sampaikan termasuk dari kesalahannya. Dikatakan dia orang yang terkenal banyak kesalahannya. Lakin tuqbalu mimman yaqillu minhu dhalika. Akan tapi diterima dari orang yang sedikit kesalahannya. Ya. Li'annahu la yaslamu minhu ahadun. Dikarenakan tidak ada yang selamat seorang pun dari yang namanya kesalahan. Ya, pasti yang namanya manusia melakukan kesalahan. Ya. Barakallahu. Sehingga kalau yang kesalahannya tidak terus-menerus, ya, atau lupanya tidak sering lupa, ya, ini diterima persaksiannya. Tapi orang yang terkenal dengan ma'ruf lupa, ya, dikit-dikit pelupa. Atau orang yang ma'ruf suka melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan. Ya. Nah, yang demikian tidak terima persaksiannya. Adapun kalau kesalahannya, ya masih wajar, namanya manusia. Terjatuh kepada kesalahan. Ya, ini masih terima. Ya. Kalau enggak terima, ya enggak akan ada orang yang bisa dijadikan sebagai saksi. Nah, sebagai manusia kita pasti terjatuh kepada kesalahan. Cuman kita ketahui, oh ini si fulan ini banyak sekali kesalahan-kesalahannya ketika mengungkapkan, misalkan, suatu ungkapan, suatu pernyataan, dan lain sebagainya. Lalu si fulan ini sering sekali lupanya. Ya, kalau kondisi seperti itu, nah, tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang diterima persaksiannya. Jadi kalau misalkan kita ketahui dia salah, tapi salahnya mungkin tidak terus menerus. Dia keliru, tapi tidak selalu keliru. Nah, yang semacam ini masih terima persaksiannya. Yang kelima adalah ya, adil. Fala tuqbalu syahadatul fasiq. Tidak terima persaksian orang yang fasik. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asyhidu dawai adlin minkum. Dan persaksikanlah oleh dua orang yang adil di antara kalian. Wal adil, adil yaitu wal mustaqimu fi dinihi, orang yang lurus dalam agamanya. Alladhi lam tadhar minhu raibah, yang tidak nampak darinya keraguan. Ya, zul muru'ah, orang yang memiliki muru'ah, menjaga kehormatan dirinya. Al-mu'addilil wajibati wal mustahabbat, yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang sunnah. Al-mujtanib lil muharramati wal makruhat, yang menjauhi perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang makruh. Ini sifat adalah. Ya. Nah, ini diantara syarat-syarat seorang saksi diterima persaksiannya. Nah, ya, disebutkan di sini ada lima syarat. Pertama Islam, yang kedua baik dan berakal, yang ketiga berbicara, yang keempat kuat ingatannya dan juga dalam keadaan waspada, dan yang kelima adalah ya, memiliki sifat keadilan. Nah, dan adalah dijelaskan tadi, lurus agamanya, tidak nampak keraguan darinya, dan juga orang yang menjaga kehormatan dirinya, kemudian juga orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan perkara yang sunnah, juga menjauhi perkara yang haram dan yang makruh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu